Buka dulu, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala, summa innal hukmal madhkuro muta'allakuhu bifathil lami sab'atun ala makhtarahu an-nazimu taba'an lil asli wasahihul masyhuru annahu khamsatun wahiya al-ijabu wan-nadbu wal-ibahatu wal-karahatu wat-tahrimu wa anna as-sihhata wal-fasada min khitabil wad'i li'anna al-hukma in ta'allaqa bil mu'amalati fa imma bisihhati aw bil fasadi alladhi huwa wal butlanu bima'nan wahidin wa in ta'allaqa bi ghairil mu'amalati wa huwa imma talabun aw idnun fil fi'li wat tarki 'ala sawa'i wa talabu imma talabu fi'lin aw tarkin wa kullun min huma imma jazimun aw ghairu jazimin fa talabul fi'lil jazimi al ijabu kamadlu liqoulihi ta'ala wa aqimus salata wa talabul fi'li ghairil jazimi an-nadbu kamadlu liqoulihi ta'ala faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah wa talabut tarkil jazimi at-tahrimu kamadlu liqoulihi ta'ala wala taqrabuz zina wa talabut tarki al-ghairil jazimi al-karahatu wa zada jama'atun minal mutaakhirina minhum sahibul asli fin nihayati khilafil ula faqalu in kana talabut tarki al-ghairil jazimi ghairo al-jazima binahyin makhsusin kahadisi as-sahihaini idza dakhala ahadukum al-masjida fala tajlis hatta yusalli rak'ataini fakarahatun aw bi ghairi makhsusin wa hiya an-nahyu an tarkil mandubati al-mustafadi min awamiriha fakhilaful ula fakhilafun aula ka fitri musafirin la yatadarraru bisawmi wa tarki salatid duha. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma'ba'd. Masih lanjutan dari kalam Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki rahmatullah alaih di Lataiful Isyarat ini. Masih dari ta'riful hukum ya. Kata beliau di sini summa inna al-hukma al-madhkura. Kemudian hukum yang disebutkan, hukum yang mana yang disebutkan itu? Hah? Yang mana ya, ikhwah? Ngerti enggak antum baca buku ini? Hukum mana? Nah, itu ya hukum taklifi di atas. Nanti hukum ada dua, hukum taklifi, hukum wad'i. Ya. Nah, yang disebutkan di atas itu hukum taklifi. Yang ada tujuh itu. Taib. Muta'allaqatun muta'allaquhu ya, yang terpaut yaitu bi fathil lam muta'allaquhu bi fathil lam sabatu yang terikat yang terpaut itu ada tujuh ya kan beliau menyebutkan wa hukmu wajibun mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma mahurrima ma sahihi mutlaqan wal fasidi min aqidin hadani au min abidi. Itu hukum itu ada wajib mandub dua umma wa ma ubiha berarti mubah tiga al makruh empat ma mahurrima haram lima kemudian ada lagi sahih dan fasid ini secara sahih mutlak dan fasid dari orang yang berakad maupun abid Nah, dari orang yang beribadah. Nah, jadi yang dimaksud dengan ahkam di sini ahkam asy-syar'iyyah. Ya, al-ahkam asy-syar'iyyah. Nah, hukum menurut kalangan usuliyun itu adalah khitabus syara'. Khitabus syara' yang berkaitan dengan af'alil ibad. Ya, af'alil ibad. Baik. Kalau nanti hukum menurut fuqaha beda. Hukum menurut fuqaha muqtada khitabus syara'. Yaitu ya benar konsekuensi dari khitab syara'. Ya. Baik. Jadi fuqaha memandang itu dari muqtada dalil. Ya. Ya. Tay barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau mana tadi? Nah, sabatun itu ada tujuh ma'a makhtarahu an-nadhim. Ini sebagaimana yang dipilih oleh an-nadhim. Taba'an lil asal, karena beliau mengikuti asal buku ini, yaitu Matan Al-Warqat, di mana Al-Juwayni mengatakan wal ahkamu sab'atu, wal ahkamu sab'atun, wal wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batinu wal batilu. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Juwayni di Matan Al-Warqat. Was sahih wal masyhur annahu khamsatun. Namun yang sahih ahkam syar'iyyah itu hanya lima. Ya, ahkam taklifiyah. Baik. Wa hiya al-ijab, itu ijab. Ini nanti beda ya kata ijab dan wajib. Ya. Kata ijab dan wajib itu beda. Kalau kata ya wujub, wajib, ijab itu beda. Ya, wujub, wajib, ijab. Siapa yang menyamakan? Ah, berarti dia keliru. Ya. Dia memiliki kesama apa? Dia memiliki perbedaan, ya. Ditinjau bin nadar, ya. Kalau ditinjau dari apa? Istimalihi, dari penggunaannya. Ijab itu tuntutan tegas pada perbuatan. Nah, wajib perkara yang dilakukan. Tuntutannya namanya ijab. Yang dilakukan, yang apa? Yang perkara yang diwajibkan, wajib. Ya. Sedangkan wujub dampak dari melakukan yang wajib. Ya. Tuntutan tegasnya namanya ijab. Yang diwajibkan wajib. Salat, apa hukum salat? Wajib. Ya, wujub dampak dari melakukan yang wajib tadi. Taib. Nah, kemudian nanti diterangkan di pembahasan apa itu wajib. Wajib adalah perkara yang diberi pahala pada melakukannya. Itu ditinjau dari perkara yang disebut dengan wujub. Wujub, dampak setelah melakukan. Ya. Oleh karena itu kalangan usul mengatakan al-wajib laisa bihukmin. Wajib itu bukan hukum. Tapi dia muta'allaq. Dia terpaut. Dia terpaut dengan hukum. Makanya beliau mengatakan muta'allaquhu sabatu. Hukum-hukum yang disebutkan itu yang terikat. Itu ada tujuh. Ya. Baik. Dia terpaut dengan hukum. Hukumnya apa? Ijab. Ya. Tuntutan tegas. Ya. Apakah diperintahkan untuk melakukan atau diperintahkan untuk meninggalkan. Naam ya. Nah, kalau kata Syekh Ahmad An-Najjar ya, beliau mengatakan indana ijabun. Kita memiliki, berarti kita memiliki ini kosakata ijab. Ijab itu tadi tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu. Enggak boleh ditinggalkan. Ya, kalau diselisihi dapat iqab. Ya, apakah amar atau nahyun? Taib. Nah, wa indana wujub. Nah, dan kita juga mempunyai kosakata berarti wujub. Ya. Wujub, perbuatan dikaitkan dengan mukallaf. wujub itu. Falamma naqul khitabullah hada ijab. Kalau kita katakan ni khitabullah, ni ayatnya, ini nama ijab. Wa hadha alladhi ta'allaqa bihi al-usuli. Ya. Baik, walamma naqul muqtada khitab asy-syar'i hada wujub. Konsekuensi dari khitab syara' itu namanya wujub. Wa madalla alaihi al-ijab. Dan yang ditunjukkan oleh khitab syara' namanya ijab. Fal ijab yadulu alal wujub. Ya, ijab menunjukkan kepada makna wujub. Ya. Baik. Sedangkan perhatian usuliyun itu kan kepada dalil, makanya mereka mendefinisikan dengan khitab syara'. Ya, khitab syara'. Sedangkan ya, yang ada pada para fuqaha, mereka fokusnya itu kepada apa? Bi fi'lil 'abd, dengan perbuatan seseorang. Oleh karena itu kalangan fuqaha mendefinisikannya dengan muqtada khitab syara'. Ya, khitab syara' itu apa? Kalamullah. Nah, itu. Ya. Misalkan Allah berfirman, wa aqimus shalah. Siapa mutakallimnya? Allah. Ya. Baik, mutakallimnya adalah Allah. Mukhatibnya siapa? Mukhatib, mukhatib isim fa'il. Siapa? Allah. Mukhatibnya adalah Allah. Ya. Nah. Terus gimana bisa sampai khitab Allah kepada kita? Antariqil wahya, dengan jalur wahyu. Ya. Baik. Ini ada dialog yang bagus ini untuk mengetahui hal ini dari syarah usul Asyarah Al-Waraqat Syekh Ahmad An-Najjar ini. Bagus banget ini. Apa? Pendefinisiannya kayak gini-gini dengan soal jawab. Nah, itu bisa antum cari. Ini. Apa namanya syarah al-waraqat usul fiqh, memang udah jarang bukunya. Saya kalau banyak bukunya, saya kemarin mau niatnya pakai buku ini. Qadarullah bukunya jarang, mau kaji buku syarah al-waraqat Abdul Fauzan udah pernah di sini, syarah al-mahali juga udah pernah, usul min musul antum sama santri senior aja nanti. Nah udah pakai ini aja, pakai nadam syarah al-waraqat Syekh Utsaimin udah pernah, nah, pakai ini aja. Udah. Udah. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Mana lagi tadi berikutnya? Wassahih anna al-masyhur annahu khamsatun. Namun yang sahih kamus syariah itu ada lima aja. Yaitu ijab, ya. Ijab tadi apa? Tuntutan tegas pada perbuatan. Nah, mau melakukan atau larangan. Ijab, nadab, ibahah, karohah, tahrim. Kata beliau, wa an-nasihata wal fasada min khitabil wada. Adapun as-sihah ya dan fasad itu khitabul wada. Berarti bukan ahkam taklifiyah tapi ahkam wada'iyah. Apalagi itu ahkam wada'iyah? Simpelnya dia adalah suatu hukum yang menetapkan perkara sebagai sebab. Ya, sebagai sebab atau sebagai syarat atau sebagai penghalang ya bagi sebuah perkara tadi. Bagi perkara lain maksudnya. Dia adalah suatu hukum yang menetapkan perkara sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai penghalang bagi perkara lain. Nanti dianggap sah atau tidak sah. Sebabnya apa? Syaratnya apa? Penghalangnya apa? Nanti hukumnya baru sah atau fasad atau batil. Nah, makanya itu kaitannya pada ya akad dan juga ibadah. Baik. Nanti ada sabab, syarat dan mani. Tapi kemudian li annal hukma in ta'allaqa bil muamalati, karena sebuah hukum kalau dia berkaitan dengan muamalat maka fa imma bisihah wa bil fasad, maka muamalah tadi hukumnya itu berkaitan dengan muamalah, ya ada, cuman ada dua kemungkinan aja. Apakah hukumnya dari muamalah tadi sihah, sihah yaitu sah, sah atau fasad, rusak, batal. Alladhi huwa wal butlan bimaknan wahidin. Yang fasad dan batil itu saat maknanya sama. Kecuali dalam madzhab Hanafi nanti mereka membedakan antara fasad dan batil. Ya. Fa in ta'allaqa bi ghairil muamalati. Nah, kalau sekarang nih ahkamul wad'iyah. Ya, kalau dia berkaitan dengan selain perkara muamalat, fa huwa imma talabun au idznun fil fi'li wa tark 'ala sawa. Maka dia bisa jadi adalah talab, tuntutan atau izin pada perbuatan atau meninggalkan itu ala sawa, pada tingkatan yang sama. Wa talab imma talabu fi'lin au tarkin. Kalau talab, apakah talab fi'il atau tark, tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan. Wa kullun minhuma imma jazimun, dan masing-masing dari keduanya tadi, ya, talab dan izin tadi, itu apakah dengan jazim, dengan tegas, atau ghairu jazim, tidak tegas. Wa talabul fi'li al-jazim, al-jazimu al-ijabu. Maka talabul fi'il yang jazim, yang tegas, al-ijabu. Itulah yang disebut ijab. Tadi yang saya sebut ya, wajib bukan ijab. Ya, wajib bukan ijab. Perhatikan, ijab itu adalah tuntutan tegas pada perbuatan. Wajib perkara yang diwajibkan. Wa aqimus shalah. Nah, itu namanya ijab. Wajibnya apa? Salat gitu. Ya, salat. Dampaknya apa? Dampak dari aqimus shalah. Wujub. Ya, salatnya apa? Wajib gitu. Wujub, ijab, wajib. Ya, ini. Ini maklumat dasar usul fikih ya. Ini kalau ayat wa aqimus shalah ini ijab. Ya. Dampaknya apa? Wujub. As-shalah kan suruh ditegakkan salat. Salatnya apa? Wajib. Nah, itu berarti nanti ada konsekuensinya al-wajibu. Nah, itu al-hukmu bisawabi yang beliau di matan berikutnya itu. Di halaman berapa tuh? 5. 55. Ya. Baik. Wa talabul fi'il ghairu jazim. Nah, tuntutan fi'il yang tidak tegas, an-nadbu, disebut nadab. Ya, nadab itu muradifnya sunnah gitu, mustahab. Ya. Kamadlu li qaulihi ta'ala, semisal apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan kalian kelewat ya. Kok yang bawah? Kamadlu li qaulihi ta'ala, faman nafa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Ini enggak tegas ini. Siapa yang memaafkan dan berbuat islah, maka pahalanya dari Allah. Ini perintahnya enggak tegas ya? Ah, itu. Berarti nadab. Kalau perintahnya tegas berarti apa? Ijab. Hah? Ijab. Konsep dampaknya? Wujub. Ya, dampaknya wujub. Semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Salatul lail masna masna. Hadis yang tadi di Duratul Bahiyah. Ya, berarti salatul lail itu apa? Tegas enggak? Jazim enggak? Enggak. Berarti apa? Walaupun ini di luar pada pembahasan ayat ya apa surah Al-Muzammil ya, mengenai ya apa wajib atau tidaknya salat malam di surah Muzammil, apalagi itu tegas di situ. Kalau dari hadis ini enggak ada ketegasan. Berarti dia nadab. Nah. Baik. Wa talabu tark al-jazimi at-tahrimu. Nah, kalau tuntutan untuk meninggalkan sebuah perkara yang tegas itu disebut tahrim. Wala taqrabu zina. Itu dengan la nahiyah jazimah. Janganlah kalian dekati zina. Ya. Wa talabu tark al-ghairi al-jazim. Nah, berikutnya tuntutan untuk meninggalkan sebuah hal namun tidak tegas disebut al-karohatu. Ya, makruh. Nah, karoha makruh aja. Ini yang dimaksud makruh di sini makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh tanzih ya yang kita kenal. Nanti ada definisinya. Jika dilakukan tidak berdosa namun ditinggalkan lebih utama. Ya. Apa berarti Apa? Apaan sih? Makutan sih. Makutan sih, tahrim. Orang khabis kok. Wa yuhallilu alaihim at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Eh, alaihim apa alaikum sih? Ayatnya? Wa yuhallilu alaihim at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Rokok apa? Minal thayyibat apa minal khaba'is? Minal khaba'is. Berarti wa yuharrimu, dia yang mengharamkan. Berarti tahrim. Sekarang saya tanya lagi cabangnya. Vape, vape, tahu mantap vape. Yang asapnya kemana-mana. Itu apa hukumnya? Dia tabi, mengikutin. Kenapa? Karena dampaknya sama. Ya, dampaknya sama. Ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi, wujudan wa adaman. Hukum berputar pada illahnya. Apakah ada illatnya atau tidak ada illatnya? Ya, kalau enggak ada illatnya maka beda. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Hah? Lagi pula ya, saya heran kalau ada kiai ngerokok itu. Di Hasyiah Al-Baijuri, Hasyiah Al-Baijuri, ketika Al-Baijuri memberikan hasyiah kepada Fathul Qarib Ibnu Qasim, Al-Baijuri menegaskan dengan nas yang tegas mazhab mengharamkan, semisal kayak tadi itu yang dihisap ngeluarin asap, mengharamkan itu mazhab Syafi'i. Aneh gitu kalau ada kiai ngerokok, itu ajib itu. Ya. Syekh Al-Qudaimi, ulama mazhab Syafi'i yang ada di orang Yaman, sekarang lagi domisili di Tegal, pernah saya kunjungi sama Manto. Ya. Mana Manto, diem aja dia. Itu juga mengungkapkan keheranannya, kok iya pada ngerokok di sini ya. Ya. Pada ngerokok. Aneh. Ya, jadi kalau mazhab Syafi'i yang terdepan, bukan yang terdepan nyontohin. Ini enggak kayak pada ngerokok. Saya pernah nonton Kiai Haji, siapa itu? Guru Akil. Enggak tahu malu di depan kamera gitu. Orang gila ya, pakai ngerokok gitu di acara televisi, walaupun itu di ruang terbuka ya, nggak adab banget ditonton anak kecil apa segala macam. La ilaha illallah. Baza nonton aja, ya. Anak-anak nonton baza. Ntar nanya lagi ke sebelahnya, Bima itu apa Bima? Mana tadi? Aku mau itu. Tapi Mas Sundut loh. Mana tadi? Wazada. Hah? Oh iya, masih di atas. Wazada jama'atun minal mutaakhirin, dan sekelompok jamaah ulama dari kalangan mutaakhirin, minhum sahibul asal, di antaranya adalah Al-Juwayni di kitab An-Nihayah, Nihayatul Matlab, fi dirayatil madhab. Ya, mereka mengatakan ada nambahin, ada namanya hukum syarak, namanya khilaful aula. Ya, faqalu in kana talabut tarki ghayra al-jazima binahyin makhsusin ka hadis as-sahihain idza dakhala ahadukum al-masjid fa la yajlis hatta yusalli rak'atain fa karahatun bi ghayri makhsusin wa huwa an-nahyu anni tarki al-mandubat al-mustafad min awamiriha bi khilafil aula fa khilaful aula. Ah. Baik. Qalu, mereka mengatakan terkait tentang khilaful aula itu. Ya, dia hampir mirip-mirip dikit lah dengan apa kemiripannya? Dengan makruh. Ya, dengan karohah. Apabila tuntutan untuk meninggalkan sebuah perkara, namun tuntutannya tersebut tidak jazim, enggak tegas gitu. Ya. Binahyin makhsusin, semisal adanya dengan larangan yang khusus. Semisal hadis dalam Sahihain, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia salat 2 rakaat, maka hukumnya makruh. Namun di sini bi ghairi makhsusin. Ya, tanpa ada kekhususan. yaitu an-nahyu, yaitu larangan dari meninggalkan suatu yang sunnah, yang mustafad, yang diambil kesimpulannya ini dari berbagai perintah-perintah di situ. Maka ini namanya khilaful aula. Ya. Contoh kafitri musafirin, semisal seorang musafir membatalkan puasa dia. Ya, la yatadarraru bisaum, yang dia enggak merasa berat kok dengan puasa, dia batalin aja. Ya, maka namanya ini khilaful aula. Ya. Dia naik pesawat gitu. Dia naik pesawat ke Bandung dah gitu. Ke Jogja. Ya, dia baru take off, landing tiba-tiba. Belum sempat gitu. Udah batalin puasa ini. Gitu. Dia ngeteh, ditawarin kopi, kopi. Badannya seger. Begini-gini. Nah, itu ketika dia batalkan disebut khilaful aula. Maka ya itu menyelisihi yang lebih utama. Berarti lebih baik jangan dibatalkan sebenarnya. Bagaimana? Kalau enggak bikin berat, jangan batalin. Kan di antara sahabat ada yang batalin, ada yang enggak. Yang batalin yang merasa berat. Namun khilaful aula, lagi-lagi saya tanya, ketika dia batalin puasa enggak? Batal enggak? Dosa enggak? Enggak kan? Enggak. Gitu. Ketika dia batalin terus di perjalanan dia bawa istrinya jima, dapat kafarat enggak? 2 bulan puasa berturut-turut. Kayaknya enggak. Ya enggak. Orang khilaful aula kok ya enggak. Itu pun ini sebagian ulama tidak mengenal istilah ini. Nah, mereka cuma 5 aja udah, gitu, makruh aja udah. Watarki sholat duha, mengenai meninggalkan sholat duha, ini sebagian ulama memang berbeda pendapat. Bahkan Ibnu Umar membid'ahkan sholat duha. Ya. Di Sahih Muslim 2 kali Ibnu Umar ngomong sholat duha itu bid'ah. Pertama secara mutlak, yang kedua di dalam masjid. Namun yang sahih apa? Enggak. Jadi enggak semua yang dibid'ahin sahabat itu adalah bid'ah hakiki, bid'ah betulan gitu. Makanya harus dipahami ya, bid'ah dalam ranah fikih. Jadi samain. Ya, Syekh bin Baz dan para ulama mazhab yang lain menyatakan sunnah bersedekap ketika i'tidal. Syekh Al-Albani mengatakan apa? Bid'ah. Berarti itu para ulama itu bid'ah tuh. Itu enggak paham ibarat bid'ah dalam ya fikih ibadah itu. Makanya harus dipahami, jangan langsung to the point. Apalagi misalkan kunut subuh bid'ah. Itu siapa yang menghukumi bid'ah? Ya. Kunut subuh bid'ah. Apa? Berdasarkan hadis itu doang. Ntar kalau diberikan hadis-hadis yang lain, bingung. Ya, di Sahih Bukhari aja ada isyarat mengenai itu. Kita pernah lewatin kemarin juga ya di Kitab Tauhid ya. Ya. Berkunut di sholat fajar, ya, sebagian orang itu kunut nazilah, itu kan pemahaman ente, ya, pemahaman ulama Syafi'iyah menyikapi hadis Bukhari tersebut kunut subuh, ya, yang Nabi mendoakan keburukan, ya, buat 3 orang kunut di subuh, Sahih Bukhari itu, taib. Mana lagi tadi? Wa ma'al mutaqaddimun. Mutaqaddimun. Jadi dari kalangan mutaakhirin aja ya yang menambahkan. Baik. Baca berikutnya. Isan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih rahimahu taala wa ammal mutaqaddimuna wa yutlikuna al-makruha ala dinnahyi al-makhsusi wa ghairil makhsusi. Waqad yaquluna fil awwali makruhun karahatun syadidatun. Karahatan syadidatan. Karahatan syadidatan. Wal iznu fil fi'li wa tarki ala sawai al-ibahatu. Wa anal hukma in kana muta'alliqan bikawni syai'i sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan fayusamma wad'an wa yusamma khitaba wad'in aidan li anna muta'alliquhu biwad'illahi ta'ala ay bija'lihi ta'ala wa ulima mimma qarartuhu an ja'ala nadhimu kal asli al ahkama as sab'ata al wajiba wal manduba ila akhirih haitsu zakaraha biqoulihi wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha aib wa mubahun wal makruhu ma ma hurrima ay al haramu ma asahihi mutlaqan ay sawa'un kana wajiban aw ghayrahu wal fasid wal fasidu fihi tajawuzun min itlaqil muta'alliqi bi fathil lam 'ala al muta'alliqi bi kasriha li anna hadhihi allati dhakaraha hiya muta'alliqul ahkami lal ahkami nafsiha fa innal fi'la alladhi yata'allaqu bihi al wujubu huwa al wajiba ay al ijabu fa innal fi'la al wajibu ay al-ijabu ila akhirih wa innama lam yata'arrad lirukhsati wal azimati li'annahuma mundarijatun mundarijatani fima dhukira wa dhalika li'annal hukma asy-syar'iyya in taghayyara min haitsu ta'alluquhu bil mukallafi min su'ubatin ila suhulatin ka an taghayyara minal hurmati ilal ibahati li udhrin ma'akiya misababi lil hukmil asli al mutakhallifi anhu lil udri fal hukmu al mutaghayyaru ilaihi as-sahlu al madkuru yusamma rukhsatan wajiban kana ka aqlil maitati lil muttarri aw manduban kal qasri lil musafiri safaran mubahan yablughu salasata ayyamin fasaidan aw mubahan kasalami au khilafal aula kafitril musafiri alladhi la yajhaduhu as-sawmu la yujhiduhu as-sawmu la yujhiduhu as-sawmu wa illam yataghayyar al-hukmu kama dhakarna fa'azimatun wa ba'duhum khassa al-azimata bil-wajibi wa ba'duhum ammamaha lil-ahkamil khamsi wa qawluhu min qa'idin ay tarikin lil ibadati hadani ay as-sahihu wal fasidu aw min 'abidin takmilatun summa lamma bayyana a'dadal hukmi asy-syar'i syar'a fi ta'rifiha bi dzikri syara'a syara'a fi ta'rifiha bi dzikri lazimi lazimi kulli wahidin minha faqala ta'riful wajibi fal wajibu al mahkumu bis sawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Nah. Baik. Wa ulima ya. Wa amal mutaqaddimun, adapun para ulama mutaqaddimun ya. Maka mereka fayutlikun menyebutkan aja secara mutlak al-makruha ala dinnahi al-makhsus kepada suatu larangan yang apa, kepada suatu yang memiliki larangan yang khusus dan tidak khusus ya, mau khusus atau enggak khusus namanya makruh ya. Tadi dikatakan kalau larangan khusus menurut mutaakhirin sebagian jamaahnya apa sebutnya khilaful aula, larangan yang bersifat khusus namun enggak jazim. Qad yaquluna fil awal, maka mereka menyebutkan yang pertama ini makruhun karohatan syadidatan ya, itu makruh yang khusus, makruh dengan kemakruhan yang sangat makruh. Wal idzin fil fi'li wa tarki ala sawa al ibahatu. Sedangkan pengizinan untuk melakukan atau meninggalkan itu sama hukumnya, itu disebut ibahah, mubah. Wa annal hukma in kana muta'alliqan bi kauni syai' sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan yusamma wada'an. Dan sebuah hukum apabila dia berkaitan dengan suatu hal yang itu ada sebagai sebab, syarat, mani', adanya pencegah, sahih atau fasid, disebut wada'an. Tadi wada', ya, suatu hukum yang menetapkan suatu perkara sebagai sebab, syarat atau mani', penghalang bagi perkara lain. Ya, ataupun penetapan bahwasanya perkara tersebut dianggap sah atau tidak sah. Itu disebut al-ahkam al-wada'iyah atau al-hukmu al-wada'i. Ya, hukum al-wada'i ini nanti terbagi menjadi lima. Tadi belum sebutkan as-sabab. Ya. As-sabab, yang kedua tadi apa? Syarat. Syarat. Yang ketiga apa? Mani. Yang keempat apa? Ya, sahih. Yang keempat, yang terakhir? Fasid atau fasad. Ya, kalau sabab, ya berarti dia suatu perkara yang apabila perkara tersebut ada, ya, maka perkara lain disebut musabab, menjadi ada. Sebaliknya juga kalau perkara tersebut enggak ada, maka pada perkara lain musabab juga dianggap enggak ada. Ya, contoh, ya, mencapai nisab bagi wajibnya zakat. Ya, zina sebab wajibnya had. Wajibnya apa? Had. Apakah rajam atau cambuk? Ya. Apalagi? Zawalu syams. Sebab apa dia? Salat zuhur. Ya, salat zuhur. Dan seterusnya. Itu ahkam wada'iyah. Hukum wada'i. Ya. Syarat. Itu kemudian syarat. Syarat suatu perkara yang menyebabkan suatu hukum tergantung ada atau tidaknya perkara tersebut. Wudu syarat sahnya sholat. Kalau wudu enggak ada, berarti sholat juga dihukumi tidak sah. Ya. Namun enggak bisa diambil kesimpulan. Kalau ada orang berwudu pasti ada sholat, belum tentu. Bisa jadi dia enggak mau sholat, dia wudu aja. Nah, yang ketiga apa tadi? Mani, penghalang. Ya, suatu perkara menyebabkan ada atau tidak ada suatu hukum atau batal karena sebab ada penghalang. Ya, kita mau memberikan warisan kepada ahli waris. Ahli warisnya murtad. Ya, maka ini penghalang. La yarisu al-mu'min al-kafira wa la yarisu al-kafira al-kafiru al-mu'min. Ya, qatl, penghalang mendapatkan warisan. Haid, nifas, penghalang melakukan sholat atau puasa. Nasah, sihah, sohih, hukum syarat yang diberikan kepada mukallaf yang telah memenuhi syarat, syarat dan rukun. Ya, sholat yang sudah dikerjakan dengan rukun dan syarat sahnya sholat, maka sholatnya sohih. Batal, fasad, ya, yang ini hukum yang diberikan syarat untuk mukallaf yang tidak menyempurnakan rukun dan syarat, maka sholatnya fasad. Ya. Taib. Bisa dipahami sini? Jadi al-ahkam asy-syar'i nanti ada al-wad'i, ada taklifi. Ya. Kalau boleh saya ituin. Mana sini papan apa? Hapusan? Hapus nih ya. Perhatikan sini. Bagan-bagan simpel aja deh. Al-ahkam syariah. Nanti ada yang namanya al-wada'i. Nanti ada yang namanya taklifi. Kalau taklifi yang tadi dua tadi. Nah, kalau yang wada'iyah tadi apa? Hah? As-sabab. Asyar. Mani. Mane? Sihah atau sahih? Boleh dua-duanya? Ah, satu lagi enggak muat sini. Ah. Kalau akam takrifi? Al-ijab apa wajib antum? Hah? Ijab wajib atau wujub? Taib. Nanti diterangin dulu. Ya. Al-akam kan kalau kita bagi lagi kan dia ada tolab, ada izin ya. Tadi ya. Ini kalau kita simpulin dari perkataan beliau ya. Ada al-izin. Kalau al-izin gampang itu ya. Ya, izin gampang. Izin berarti apa? Ibahah atau mubah. Nah, berarti ini izin paling gampang. Nah, tolab ini berarti ada dua. Tolab, nanti ada... Ah, enggak. Ini dulu. Apa? Bagi dua. Ya, ada namanya at-tark. Satu lagi apa? Al-fi'il. Ada sebut al-fi'il. At-tark. Nah, baru nanti jazim, wir jazim. Nah, kalau jazim ya, al-fi'il yang jazim apa disebut? La. Wujub. Dampaknya kan? Dampaknya. Wujub. Kalau yang gue jazim, gue jazim, mandub, nadab, mandub, tark, jazim, bawahnya gue jazim, jazim, haram, ini bawahnya gue jazim, makruh, atau definisi yang maksus, apa namanya? Dah, ini antum pahami, udah ngerti antum usul fikih dasar, ahkam asyariyah. Hah? Iya. Beneran? Ahkam wadiyah. Iya. Gambarin aja dari apa yang kita baca tadi. Apa yang kita baca tadi gambarin aja. Ya, penggambarannya. Kalau dihapus juga udah bisa. Oh ya bos, ahkam syariah kan ada wadiyah, taklifi. Kalau wadiyah tadi ada lima. Apa namanya? Kalau taklifi berkaitan dengan mukallaf ya, seorang hamba. Kalau wadiyah suatu hukum yang menetapkan suatu perkara sebagai sebab, syarat, penghalang bagi perkara lain. Nah nanti penetapannya itu perkara tersebut disebut sahih atau fasad. Ya, sahih atau fasad. Misal sabab. Sebab adanya tercapai nisab berarti wajib zakat. Ya. Syarat. Tadi syarat apa? Ya. Wudu merupakan syarat sahnya salat. Baik. Ah, mani apa lagi? Warisan. Perbedaan beda agama adalah mani dari dapat warisan. Ya. Berarti kalau ada orang dikasih warisan padahal beda agama, berarti apa namanya? Dasar. Ini ahkam taklifiyah atau wadi'iyah? Wadi'iyah. Berarti sah apa enggak sah? Fasad. Tahu dari mana kita fasad? Karena ada mani. Nah, enggak terpenuhi syarat. Ya. Kalau sah enggak sah, ya jelas ya. Salat yang sesuai dengan syarat dan rukun sahih, sahihah. Yang enggak sesuai? Ya, butlan atau fasad itu sama. Lanjut lagi. Ini bikin sendiri antum, bikin sendiri. Nyontek, ntar lagi saya hapus ini. Bikin sendiri. Pokoknya nanti yang taklifi kebagi menjadi berapa? Dua, tolab sama al-izin. Kalau al-izin gampang, ibahah. Ya, ibahah. Nah kalau tolab nanti ada dua, ada al-fi'il, ada at-tark. Kalau al-fi'il, at-tark, ada jazim, ghair jazim. Kalau fi'il, al-jazim, berarti wujub, bukan wajib, bukan ijab, wujub. Dampaknya, kita tadi udah bahas ya. al-farq baina al-ijab wal-wujub wa al-wajib. Saya mau ulang sedikit nih, antum senyum-senyum nih. Aqimus shalah. Ya, aqimus shalah itu ayatnya namanya apa? Wajib, wujub apa ijab? Ijab. Ijab. Ya. Terus konsekuensinya apa? Wujub. Wujub, wujub shalah. Dan shalah hukumnya berarti apa? Wajib. Nah, ya begitu. Tapi nah, kalau yang talq, gue yang apa namanya yang jazim haram, yang ghair jazim makruh. Mutaakhirin menambahkan, kalau ada sebab makhsus, sebab khusus, khilaf aula. Tapi mutaqaddimun mengitlakan, mau ada sebab khusus atau enggak, kayak, ya sama aja. Namanya makruh. Makruhnya tanzih, bukan makruh tahrim. Tapi mana lagi kita belok, kita bacain lagi. Kita mau bacain Syarah Az-Zubat ini. Ya. Buat santri lama. Mana lagi tadi? Sekarang mana lagi? Wa ulima ya. Ini udah dibacain belum? Udah diartiin belum? Wa ulima mimma qarrartuhu. Maka di sini diketahui dari apa yang saya jelas-jelaskan anja'ala nadhimu kal asli al-ahkama sabata al-wajibah. Bahwasanya an-nadhim di sini yaitu Amriti, beliau menyebutkan nadhim ini seperti aslinya di kitab Al-Waraqat. Bahwasanya beliau menyebutkan bahwa ahkam ada sabah. Karena di matan Al-Waraqat Al-Juwayni juga demikian. Ya. Ini mungkin gabungan ya antara ahkam at-taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Pokoknya dia masuk dalam cakupan al-ahkam asy-syar'iyah. Nah, tapi kata beliau berikutnya, haitsu al-wajiba wal manduba ila akhir. Haitsu dzakaraha biqaulih wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha ay mubah. Wal makruh wa maharrama wa mahurrima ay haram. Ma sahihi mutlaqan. Sawa'un kana wajiban aw ghairahu, apakah ini wajib atau tidak. Ya, wal fasid fihi tajawuz. Maka di sini baru ada tajawuz, ada majas di sini. Dari pengitlakan al-muta'allaq yang dikaitkan dengan difatahkan lam, dari diitlakan kepada yang dikaitkan dengan yang mengaitkan muta'alliq. Ya, li'anna hadhihi allati dzakaraha hiya muta'alliqul ahkam. Karena yang beliau sebutkan di sini itulah ya, yang mengaitkan hukum-hukum la al-ahkam nafsuha, bukan hukum itu sendiri. Fa innal fi'la alladhi yata'allaqu bihi al-wujubu huwa al-wajibu. Karena fi'il ya, yang mengaitkan dengan wujub adalah al-wajib. Ay al-ijab ila akhir dan seterusnya. Wa inna ma lam yata'arraf li rukhsati wal azimati. Namun beliau tidak menyinggung namanya rukhsah dan azimah. Rukhsah udah sering kita kenal. Orang-orang pengajian aja kenal rukhsah. Apa arti rukhsah? Keringanan. Dan azimah. Apa azimah? Asalnya atau ketetapan asalnya. Li'annaha, kenapa beliau enggak singgung ini? Karena keduanya azimah dan rukhsah mundarijatani fi ma dzakara. Itu sudah termasuk kepada apa yang beliau sebutkan. Wa dzalika li'annal ahkama asy-syar'iyyah, yang demikian itu bahwasanya hukum-hukum syar'i intaghayyara min haitsu ta'alluquhu bil mukallafi, kalau dia berubah dari aspek kaitannya dengan mukallaf, mukallaf itu hamba. Walaupun penyebutan mukallaf ini dikritik oleh para ulama karena ini termasuk diantara mustalahnya kaum Mu'tazilah. Min su'ubatin, apakah kaitannya dengan adanya kesusahan ya, au suhulatin, atau adanya kemudahan. Ka antaghayyara minal hurmah, misal berubah dari haram ila ibahah. Li udrin, karena adanya udur. Ma'akiyami sababi, dengan adanya sebab. Lil hukmi al asli, ya, dari hukum asal tadi. Al mutakhallifu anhu, yang berbeda dengannya. Li udrin, karena adanya udur. Ya. Udurnya apa? Misalnya terpaksa makan bangkai. Fal hukmu al mutaghayyiru ilaih as-sahlu al-madhkuru yusamma rukhsatan. Maka hukum yang berubah tadi ya, atau bukan mutaghayyir, mutaghayyir. Hukum yang sudah dirubah tadi, ini yang ada keringanan tadi yang disebutkan namanya rukhsatan. Namanya rukhsah. Ya. Wajiban kana, apakah itu wajib, semisal aklil maitah, ya, makan bangkai. Ini makan bangkai ketika lagi darurat dan ada bangkai, wajib dimakan. Kata Al-Masruq, salah seorang ulama salaf, orang yang lagi darurat, bentar lagi dia mati kalau dia gak makan, ada bangkai, terus dia gak makan tuh bangkai, maka dia dihukumi mati bunuh diri. Ya, dia dihukumi mati bunuh diri. Paham gak sini? Makanya beliau mengatakan, nah, rukhsah ini ada yang hukumnya wajib mesti diambil rukhsah tersebut. Semisal makan bangkai, lil mutor, bagi orang yang darurat terpaksa gitu. Oh, manduman. Atau rukhsahnya itu ya boleh diambil, boleh enggak, sunahnya, hukumnya. Kal qasri lil musafir. Iya, itu semisal mengqasar salat bagi musafir dengan safaran mubahan, dengan safar yang mubah. Artinya safar yang mubah bukan maksiat. Dan safar yang jelas tujuannya. Kalau ada orang muter-muter, yuk kemana? Dah ke Jawa ya muter-muter. Boleh gak dia qasar sholat? Gak boleh. Ya, sebagaimana pernah kita kaji ya, di mana? Di Bamba di Fikih ya. Ya. Nah, safar yang mubah, yang ini dia boleh mengqasar, ya belugu salah satu ayamin fasa'idah. Ya, 3 hari atau lebih. Au mubahan. Atau mubah kas salam. Semisal jual beli salam. Ya. Pesenan gitu lah. Au khilaful aula atau khilaful aula, au khilafal aula. Ka kafitrul musafir, semisal batalinnya si musafir membatalkan puasanya, alladzi la yujhiduhu ashaum. Yang puasa sebenarnya enggak membebani dia, enggak memberatkan dia. Wa illam yataghayyar al-hukmu kama dzakarna fa azimatun. Nah, jika hukumnya enggak berubah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu namanya azimah. Tetap seperti asalnya. Ya. Wa ba'duhum khassa al-azimata bil wajibi. Sebagian ulama mengkhususkan azimah itu hanya pada wajib. Wa ba'duhum ammamaha lil ahkam al-khamsi. Nah, sebagian ulama mengatakan oh enggak, azimah itu pada semua. Pada haram, pada mubah, pada makruh, dan seterusnya. Wa qawluhu, perkataan Amriti, min qa'idin ay tarik lil ibadah. Min qa'idin. Ini qa'idin ya. Dia di footnote sawabuha min akidin, dari orang berakad, minal aqdi. La min qa'idin. Karena kalau min qa'idin orang yang duduk. Kama dzakara huna. Wa qad sabaqa bayanuhu fi ta'liqi 'alal matni. Fanzurhu fi mawdi'ihi. Ya. Jadi min akidin. Ini mungkin kesalahan ya, karena di banyak matan itu banyak pakai min qa'idin. Dari orang yang duduk, ini mungkin salah cetak. Baik. Hadani ay sahih al-fasad, keduanya sahih dan fasad. Au min abidin, dari orang beribadah. Ini taklimah, penyempurnaan. Tsumma lam bayyana adad al-hukmi asy-syar'i, kemudian tatkala beliau menjelaskan jumlah hukum syar'i, syara'a, maka beliau barulah memulai fi ta'rifiha, dalam mentakrifnya, mendefinisikannya ya, hukum-hukum syar'i tadi bi dzikri lazimin li kulli wahidin minha, dengan menyebutkan ya kelaziman ya, konsekuensi dari masing-masing itu semua. Faqala fal wajibu al mahkumu bisawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Wajib adalah ya, suatu perkara yang dihukumi dengan dapat pahala fi fi'lihi, dalam pengerjaannya kalau dikerjakan. Wa tarki, namun dihukumi bil iqabi. Ya, kalau ditinggalkan dapat iqab, hukuman. Di jam 5 ya. Cukup deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta, astaghfiruka.